untukmu. Bayi yang lahir, nyawa yang hilang, setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang, karena Allah. Tiada satupun yang tak terencana, daun yang jatuh dan hujan yang turun, setiap musibah dan kematian telah dituliskan. Allah yang Maha.